Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari yang sejuk ini kita dapat kembali bersua di radio kesayangan kita, Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM, untuk melanjutkan kajian yang membahas tentang catatan hikmah yang digoreskan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tema tentang bersegera untuk bertaubat. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, "I'lamu ikhwani wa man yaqbalu nasihati anna lidzunubi ta'thiratin qabihah." Ketahuilah wahai saudaraku yang mau mendengarkan nasihat, bahwasanya dosa itu memiliki dampak yang buruk. Muraratuha tazidu ala halawatiha ab'afan mudha'afah. Rasa pahit akibat dari dosa itu jauh berlipat ganda daripada manis, rasa manis yang dihasilkan dari perbuatan dosa. Wal mujazi bil mirsat la yasbiquhu syai'un wa la yafutuhu. Sementara dan zat yang memberi ganjaran Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi, tidak ada satupun yang terluput darinya. Beliau mengingatkan kita di sini bahwa dosa itu memiliki dampak yang sangat buruk, dampak yang buruk, baik dampak dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat, apalagi kehidupan akhirat. Segala musibah yang didapatkan oleh seorang hamba, maka itu tidaklah lain karena disebabkan oleh dosanya. Baik itu musibah dunia seperti bencana alam, kemudian juga gagal panen, kemudian ekonomi yang memburuk dan lain sebagainya, itu semua disebabkan karena dosa. Dan juga musibah-musibah agama atau musibah-musibah iman yang dialami oleh seorang juga tidak lain itu karena dosa. Seperti iman yang melemah, ya kan? Karena dosa itu selain bernilai dosa, dia juga bisa berdampak untuk menjadikan iman seorang itu cacat gitu. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan bahwa al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu dapat bertambah dengan amal ibadah. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman itu akan turun kualitasnya ketika seorang melakukan dosa. Nah, ini dalil bahwasanya perbuatan dosa itu bisa berdampak musibah agama, ya, musibah iman, bukan hanya musibah dunia, ya, tapi juga disebabkan karena dosa itu bisa juga menyebabkan seorang mendapatkan musibah agama, ya, seperti tadi, ya, dalilnya adalah bahwasanya iman bisa melemah karena dosa. Gitu. Maka tidak berlebihan jika kita katakan bahwa seorang ketika gemar dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, ya, ini adalah musibah dalam masalah agama, ya, na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah musibah berkaitan dengan agama. Bisa jadi hal tersebut terjadi pada dirinya disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Tidak mungkin Allah itu zalim kepada hambanya dan Allah itu tidak ridha seorang hambanya itu berbuat dosa. Allah tidak ridha. Allah itu disebutkan dalam hadis memiliki sifat cemburu. Dan cemburunya Allah itu ketika melihat hambanya menerjang larangan-larangannya. Sehingga ketika seorang itu bergelimang bid'ah, kemudian dia membenci sunnah, ya, kemudian juga mendekati syirik atau loyal kepada orang-orang yang berbuat syirik, menyembah berhala, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian memusuhi orang-orang yang membawa tauhid, yang mendakwahkan tauhid, cinta kepada mereka, orang-orang yang kafir kepada Allah tapi benci, dengki, hasad kepada mereka, orang-orang yang membawa tauhid. Ini bisa disebabkan karena dosa yang dilakukan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, mengingatkan kita tentang dampak dari dosa. Dalam satu kalimat yang sangat ringkas beliau mengatakan, wa innar rajula la yahrumur rizqa bidzambin yusibuhu. Bisa jadi seorang itu diharamkan mendapatkan sebuah rizki karena disebabkan satu dosa yang dilakukan. Dan rizki Allah yang paling hakiki, rizki Allah yang paling hakiki, yang paling berharga tentu adalah hidayah. Bisa jadi seorang terhalang dari sebuah hidayah disebabkan karena dosanya. Makanya ikhwah sekalian, kalau kita dapati di dunia nyata, orang kalau sudah sibuk dengan dosa, maka dia akan susah melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, yang ada malah dia akan dibukakan pintu keburukan-keburukan. Orang kalau sudah menjadikan dosa itu sebagai kehidupannya, maka dia akan hidup dengan orang-orang yang sama. Akan sehingga waktunya itu, waktu hidupnya, pekerjaannya, relasinya, kemudian komunitasnya, ya, itu otomatis akan terbentuk sendiri lingkungan yang di situ dia akan leluasa melakukan dosa, ya. Sehingga 24 jam tidurnya, bangunnya, semuanya isinya adalah dosa. Nasallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti itu, maka seorang akan tidak ada waktu lagi untuk melakukan kebaikan, ya. Kalau sudah cinta dengan dosa, maka yang terjadi adalah hati akan menjadi benci dengan kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Makanya para ulama di antara Imam Muqayyim rahimahullahu taala mengatakan, tidak mungkin antara musik dengan Al-Qur'an itu bisa berkumpul dalam hati seorang hamba. Kalau seorang sudah cinta musik, cinta dengan dosa, ya, maka tidak mungkin dia kemudian cinta dengan Al-Qur'an. Dia akan nyaman mendengarkan bacaan Al-Qur'an, itu tidak mungkin, ya. Maka tidak akan berkumpul, ya, antara kebaikan dengan keburukan. Orang kalau sudah sibukkan dengan keburukan, maka dia akan diharamkan dari kebaikan-kebaikan. Jadi jangan salahkan siapapun ketika seorang bergelimang bid'ah, bergelimang maksiat, kemudian dia membenci tauhid, membenci sunnah. Jangan salahkan siapapun kecuali salahkan diri sendiri, karena bisa jadi itu disebabkan karena dosa yang dilakukan. Dan inilah dampak buruk, ya, daripada dosa yang sangat pahit, ya. Di dampak paling buruk adalah ketika dosa itu menyebabkan kita mendapatkan musibah agama, musibah yang berkaitan dengan iman. Andaikan musibah itu berkaitan dengan perkara dunia, maka itu ringan, ya. Itu bisa menjadi rahmat. Gunung meletus, tsunami, kemudian tanah longsor dan lain sebagainya, itu bisa menjadi penghapus dosa seseorang, ya. Jika seorang sikapi dengan sabar, kemudian menjadikan dia introspeksi, sadar, ya, bahwa ternyata siksaan dunia saja sedemikian keras, perih, ya dah. Apalagi siksaan di akhirat, ya. Kalau musibah-musibah itu menjadikan dia sadar, dia sikapi dengan sabar, maka bisa menghapus dosanya. Ya, Nabi SAW mengatakan, Inna Allah idza ahabba qauman ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Al-uqubatu fid dunya. Allah itu kalau cinta sama seseorang, Allah itu cinta kepada suatu kaum, maka akan Allah dahulukan azab daripada dosa mereka itu di dunia, sehingga ketika mereka bertemu dengan Allah sudah bersih dari dosa dan mereka bisa masuk surga langsung tanpa harus mampir dulu dicuci dosanya di neraka. Itu kalau musibah masalah dunia, makanya itu mudah sekali, ya. Tinggal kita bersabar kepada Allah, kita akan mendapatkan pahala dan juga ampunan dosa. Tapi kalau itu musibah, kita berbuat dosa, mungkin saking besarnya dosa, saking parahnya, ataupun saking besarnya kualitas dosa yang dilakukan oleh seseorang, sehingga sampai dampaknya itu menyebabkan merusak agamanya, ya. Sampai dia terhalangi dari kebaikan-kebaikan agamanya, terhalangi dari ketakwaan, terhalangi dari mencintai sunnah, ya. Sehingga dia menjadi orang yang bergelimang kebid'ahan. Nah, ini yang bahayanya. Yang dulunya dia lempeng, kemudian dia jadi ikut aliran sesat. Nah, bisa jadi itu karena dosa. Nah, ini yang bahaya, ya. Kalau musibah sudah menyentuh masalah agama, nah ini bahaya. Itu bisa menjadi azab, benar. Bukan penghapus dosa, bisa menjadi azab, ya. Karena seorang akan semakin jauh seorang akan semakin jauh daripada kebenaran kalau sudah seperti itu. Susah untuknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa ya para pendengar sekalian. Oh, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami ini menimpa agama kami. Ya. Kemudian Imam Ibnu Jauzi melanjutkan, fa wa asafan limadrubin bisayyati ma yuhissu bil alam. Celaka, alangkah celaka seorang yang digebuk dengan cemeti tapi dia tidak merasakan sakit. Walimuthkhanin bil jarrah wa ma indahu min nafsihi khabarun. Dan orang yang berlumur luka namun dia telah mati rasa. Walimutaqallibin fi 'uqubatin wa ma yadri biha. Dan celaka, alangkah celaka orang-orang yang berlumuran hukuman-hukuman namun dia tidak merasakan perihnya. Wa in a'zamal 'uqubata an la yadri bil 'uqubah. Ya, sampai pun hukuman itu adalah hukuman yang berat tapi dia tidak merasakan perih pedihnya. Nah, beliau di sini mengingatkan, di sini menyinggung orang-orang yang berbuat dosa tapi dia tidak merasa bahwasanya dia sedang berbuat dosa. Orang-orang yang berada dalam kegelapan, orang-orang yang berada dalam lumuran dosa, lumuran maksiat, tapi seperti dia tidak sedang berada dalam dosa gitu. Dia enjoy saja, dia nikmati saja dosa itu. Padahal hati kecilnya dia tahu, padahal ilmunya tahu kalau itu adalah dosa. Ya, tapi dia tetap lakukan, kemudian dia merasa nyaman, merasa enjoy saja. Padahal ini kalau orang ini dilihat, sebenarnya banyak lukanya. Ini hukuman mengerikan sedang mengintainya. Ya. Tapi dia ketawa ketiwi siang dan malam, seperti orang yang mati rasa. Ya. Beliau kiaskan orang yang seperti ini keadaannya adalah seperti seorang yang digebuk cemeti dan dia tidak merasakan sakit. Ya. Kalau orang yang normal, orang waras, lihat orang digebuk pakai cemeti, ya, kemudian dia tetap merasa sikapnya dingin saja, ya, atau bahkan malah ketawa ketiwi itu padahal penuh dengan luka itu tubuhnya karena cambukan-cambukan cemeti, ya. Kita orang normal melihatnya ngeri gitu. Mengkerut, kita akan mengkerutkan dahi melihatnya ya karena ngeri. Ya, kenapa dia ini kok bisa-bisanya dia enggak merasakan sakit gitu kan. Ya gitu. Nah, ini ibaratnya orang yang berbuat dosa tapi dia abaikan seruan hati kecilnya, dia abaikan kegelisahan di dalam dirinya, dia abaikan kesedihan, kegundah gulanaan di dalam fitrahnya. Ya, lalu dia tetap lanjut saja berjalan melakukan dosa. Nah, itu ibaratnya seperti itu gitu ya. Fawa ajaban lil mughaliti nafsahu. Kemudian alangkah aneh seorang yang mencampur adukkan sesuatu di dalam jiwanya, yurdi nafsahu bisyahwatin. Dia relakan dirinya agar dia relakan dirinya untuk ridha terhadap perintah syahwatnya. Thumma yurdi rabbahu bi ta'ah. Di kesempatan lain dia juga ridhakan dirinya untuk taat kepada Tuhannya. Jadi ada dua hal yang bercampur di dalam jiwanya. Dia ikut syahwat iya, tapi dia ibadah juga iya. Maka kalau kata Imam Jauzi, ini adalah sesuatu yang aneh. Wa yaqulu hasanah wa sayyi'ah. Ini kebaikan, ini keburukan, sesuatu yang aneh, gitu kan? Sesuatu kebaikan dan keburukan bercumpul dalam diri seseorang. Waihak intabih li nafsik, hati-hati kamu, hati-hati kamu. Malladhi tantadhir bi ta'khiri au batak wa taubatak. Apalagi yang kamu tunggu? Apa yang kamu tunggu? Alasan apalagi yang membuatmu untuk mengakhirkan taubatmu. Qaddir anna ma tu'ammiluhu minad dunya qad hasala. Bayangkan apa yang kamu inginkan dari dunia ini telah kamu dapatkan. Maksudnya adalah bayangkan apa saja dari kehidupan dunia ini yang kamu, yang dulu pernah kamu cita-citakan, dulu pernah kamu dambakan, ya, siang dan malam kamu kebayang-kebayang, kepikiran terus pengen mendapatkan hal itu. Nah, sekarang Anda telah dapatkan. Bayangkan apa yang Anda sarak fakana mada. Sekarang bayangkan apa yang Anda rasakan saat ini. Fa inna akhira jur'atal ladzati syaraqa. Maka yang dirasakan hanya kelezatan sementara. Dulu yang belum punya motor, ya, lihat orang naik motor kayaknya enak. Nah, kemudian begitu Allah sudah kasih motor, nah ternyata ya naik motor ya cuma segini. Ternyata ya kayak gini aja naik motor. Ya. Begitu sudah punya motor, kehujanan jalan, lihat orang punya mobil, pengen punya mobil. Begitu sudah punya mobil, naik mobil, ya paling ya cuma seperti itu saja. Ternyata ya gitu-gitu aja, ya. Ya enggak spesial-spesial banget lah gitu. Enggak seperti yang kita bayangkan dulu gitu. Ya. Atau seperti orang yang puasa, coba bayangkan orang yang puasa, dia bayangin ketika sudah jam 10 seperti ini, udah mulai menjelang siang, udah puncaknya siang, udah bayangin tuh. Ya, es degannya, ya kan, kemudian es oyennya, ya. Kebulinya, ya, rendang sapinya yang luar biasa, udah kebayang tuh enak banget, ya. Nah, lihat buka puasa yang sekian banyak itu rasanya semuanya pengen diembat, pengen dihabisin gitu. Tapi begitu udah tiba waktu maghrib, baru nyicipi berapa teguk, ya, es buah itu udah kenyang. Dan mau makan, udah kenyang. Baru makan dikit udah kenyang itu. Padahal tadi pas puasa itu bayangannya kayak semuanya pengen dimakan semuanya. Tapi begitu buka puasa, baru makan beberapa teguk, ya, baru makan beberapa suap, minum beberapa teguk udah kenyang perutnya. Nah seperti itu tuh. Coba kita bayangkan tentang kehidupan dunia yang kita inginkan, ya. Akhirnya kalau kita udah dapatkan juga kelezatan yang dirasakan juga nggak banyak gitu. Cuman sementara, ya. Nah demikian juga ikhwah tentang kelezatan-kelezatan syahwat juga seperti itu. Kelezatan-kelezatan dosa juga seperti itu sebenarnya. Itu hanya kesenangan yang sementara. Adalah hanya kelezatan yang sesaat saja. Setelah itu bukan menjadi biasa saja, tapi menjadi pahit. Ya, makanya ada seorang pujangga mengatakan, "Fama min khairin mim ba'dihan naru, fama min ladzatin mim fama min ladzatin mim ba'dihan naru." Apa baiknya dari sebuah kelezatan yang ujung-ujungnya adalah neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Limahjubil akli, fa inna akhira jur'atil ladza syaraqnam. Limahjubil akli anit ta'ammul. Wahai orang yang otaknya, yang akalnya tertutup untuk merenung. Amma fi hadhil kuburi nadhir. Tidakkah kamu sadar bahwasanya di kuburan itu ada malaikat yang menanti, ya, yang akan menanyaimu. Amma fi kururiz zaman zakhirun. Bukankah di rentang waktu kamu hidup di dunia ini telah datang orang yang mengingatkanmu tentang ancaman-ancaman? Nah, jadi andaikan kehidupan dunia ini adalah kehidupan terakhir, lalu ketika kita sudah dicabut nyawanya, itu akhir dari semua kelelahan, akhir dari semua kelezatan, maka selesai perkara. Nah, kalau seperti itu keadaannya, maka dunia ini tempat bersenang-senang, ya, bukan tempat taklif ataupun tempat pembebanan syariat atau ibadah kepada Tuhan semesta alam. Tapi ternyata tidak, ya. Begitu selesai kehidupan dunia, kita akan bertemu dengan alam kubur, bertemu dengan masalah baru yang lebih besar, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Begitu masuk alam kubur, tidak ada solusi kecuali kehidupan dunia ini. Kita gak akan bisa menemukan solusi ketika di alam kubur nanti. Itu adalah alam pemberi balasan, ya, sebelum kita masuk ke alam akhirat. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan kubur. Jadi ketika begitu meninggal dunia, detik itu juga dicabut, maka kita berpindah ke alam barzakh. Nah, maka ada kehidupan lagi setelah itu. Nah, andaikan setelah kita mati itu menjadi tanah, selesai, alhamdulillah. Tapi nyatanya setelah mati itu ada alam kubur, ikhwah. Faya kemudian faya ma'dumu bil ams ya. Bi ayyi wajhin talqa rabbak, wahai orang-orang yang melupakan masa depannya, orang-orang yang menunda-nunda taubatnya, dengan wajah apa kamu akan bertemu Tuhanmu? Ayusawi ma tanaluhu minal hawa lafdu atab. Apakah sama orang yang bertemu Tuhannya dengan membawa perbuatan hasil dia menuruti hawa nafsu dengan orang yang tidak menuruti hawa nafsunya? Fanas'alullaha jalla wa ala, maka kami mohon kepada Allah jalla wa ala, an yunabbihana min raqadatil ghafilin, agar mengingatkan kita, membangunkan kita dari kelalaian-kelalaian. Wa an yurinal asya'a kama hiya, dan memperlihatkan kepada kita segala sesuatu itu sebagaimana mestinya. Memperlihatkan kita dosa itu sebagai sesuatu yang pahit, mengerikan, dan memperlihatkan kita amalan ibadah itu sebagai sesuatu yang lezat, hijau, manis dirasakan. Walina arifa uyubat dunub, dan agar kita mengetahui aib-aib dosa yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Para pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup kajian di pagi hari yang berbahagia ini, kami sampaikan sebuah hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu setiap sepertiga malam terakhir itu turun ke langit dunia kemudian menawarkan kepada hamba-hambanya pintu taubat yang terbuka lebar. Ya, Allah SWT mengatakan, wa hal min mustaghfirin fa'ghfirullah, wa hal min sa'ilin fa'utiyalah. Apakah ada orang-orang yang minta maaf kepadaku, minta ampun kepadaku, kemudian aku, sehingga aku bisa ampuni dia? Apakah ada orang yang minta kepadaku sesuatu, kemudian aku kabulkan kepadanya? Ya. Jadi setiap sepertiga malam terakhir Allah SWT buka itu pintu taubat, ya, selebar-lebarnya. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'an nahar. Sesungguhnya Allah itu membuka pintu, membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa inna Allaha yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi al-lail. Dan sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat di malam hari. Maka marilah kita ingat ketika kita sedang berada di siang hari seperti ini, kita ingat dosa apa tadi malam yang sudah kita lakukan. Kemudian segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita berpindah waktu masuk ke malam hari, kita gunakan juga untuk mengingat, untuk introspeksi dosa apa yang sudah saya lakukan dari siang tadi. Lalu kemudian segeralah minta maaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Sekarang kita masih berada dalam kondisi seperti itu. Siang dan malam adalah pintu taubat. Siang dan malam pintu taubat terlalu Allah buka. Nanti begitu Allah sudah cabut nyawa kita, kemudian sampai ke tenggorokan, na'udzubillah min dzalik, maka sudah tertutup pintu taubat. Atau ketika matahari tiba-tiba terbit dari barat, maka setelah itu sudah tidak ada lagi taubat. Walaupun seorang menangis-nangis, beristighfar 1000 kali, 2000 kali, 1 juta kali, bertobat, menyesal, kalau sudah seperti itu maka sudah enggak ada lagi taubat. Nah, sekarang Allah masih katakan seperti itu, Nabi masih kabarkan seperti itu. Siang dan malam adalah pintu taubat selalu terbuka, maka marilah kita bersegera bertobat kepada Allah agar dosa itu tidak mengendap lama dalam diri kita sehingga kemudian menjadi noda yang susah untuk dicuci, dibersihkan, sehingga itu menjadi bahaya bagi kita. Maka begitu berbuat dosa, segeralah bertobat kepada Allah SWT. Demikian para pendengar dan muslim yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.